Kita mengiakan. Ada si Senong Jaya. Tebak Blitar. Let's go. Selawat si yomong ambiriko. Amin ya Allah. Tapi kelen dimanim cerita ni wis pito saiki ni riko wis sing ono dikawal.